Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Saya ingin bertanya kepada Buya atau kepada Ustadz Reja. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mengenai rizki, tadi untuk oleh-oleh dari Pak Ustadz Reja bahwa rizki itu yang pertama sehat, kemudian yang kedua itu adalah materi. Di sini saya pertanyaannya sederhana, jika seorang istri mempunyai atau membantu mencari nafkah suaminya, maksudnya istri itu wewenangnya seperti apa? Apakah boleh memberi orang tuanya atau orang lain tanpa sepengetahuan suaminya? Jadi harta istri itu apakah harta suami juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seorang wanita hidup itu indah itu kalau memang hidup itu memang bersama-sama. Tapi pun demikian, kebersamaan harus ada, tapi hak tetap dibedakan oleh syariat. Itulah perlindungan Islam kepada manusia semuanya, baik wanita atau laki-laki pria. Artinya, wahai ibu yang solehah, duitmu yang Anda waris dari bapak, dari ibu, pemberian orang, hadiah pengantin, itu duitmu murni. Jangan mentang-mentang Anda adalah istrinya seseorang, lalu hartamu, kamu adalah milikku, wahai istriku, maka hartamu adalah milikku. Itu juga laki-laki sakit itu. Perampok halus pakai pernikahan itu. Laki-laki itu berwibawa dong, ngasih nafkah. Ya, betul kan? Begitu, laki-laki ngasih nafkah, kecuali memang lemah. Kadang-kadang dalam urusan nafkah ini, kita ini, Masya Allah, istri diktator, suami yang salah ilmu, sehingga sampai mengatakan kamu tidak boleh apapun berbuat ke ibumu, nggak boleh, istrinya ke ibunya nggak boleh, berarti ngajari mutus persaudaraan dong. Maka kami himbau kepada para suami, katakan kepada istrimu, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, tapi kepada ibu bapakmu nggak usah izin, boleh. Termasuk dalam pemberian, kalau itu duit-duitmu, wahai ibu, duit-duitmu, gaji-gajimu, duit-duitmu, rizki-rizkimu, tadi kata rizki ada rizki, maka kalau itu milikmu, Anda boleh berikan ke siapapun tanpa izin ke suami. Anda boleh berikan siapapun. Jangankan kok diberikan kepada bapak ibumu, Anda berikan kepada orang-orang di pinggir jalan, boleh kok. Karena duitmu, tapi Anda tidak boleh mengeluarkan duit suami kecuali izin sang suami. Itu termasuk bagian amanat. Anda tidak boleh mengeluarkan duitnya sang suami kecuali izin sang suami. Cuman suami hendaknya kalau urusan dengan mertua lah jangan terlalu hitung-hitungan lah. Neng, kalau tuh Abah Umi ambilin deh bebas, kan gitu. Setelah Anda dapat kebebasan ya jangan ngambil kesempatan, beral-beral tatonya habis. Kemarin saya kasihkan ibu, pada nggak benar semuanya kayak gini caranya. Harus ada aturannya. Tapi ingat, Anda sebagai seorang istri, kalau ingin memberikan siapapun asalkan itu duit Anda, maka tidak perlu izin dari sang suami. Cuman makna izin itu penting, tujuannya apa? Untuk mendidik. Contoh, gara-gara Anda izin, bang, saya mau ngirim ibu uang, berapa neng kau kirim? 300 ribu. Karena suami Anda seorang yang soleh, neng, masa ngirim umi cuma 300? Ini aku tambahi 1 juta, kan gitu, enak. Ini ahli surga semuanya begini nih. Nah ini perlu laporannya untuk itu, untuk saling mendukung dalam kebaikan. Tapi suami jangan dong, jangan 300 deh, 100 aja deh, cukup. Pakai nasi anu je, ini suami model apa itu? Ya, jadi ini adalah masalah. Itu boleh ibu ya, boleh memberikan kepada siapa? Kepada orang tua, asalkan itu duit Anda sendiri. Tapi kalau duit suami jangan, amanat. Kalau ternyata suami Anda amat pelit, Anda rayu. Kalau Anda gagal merayu, Anda bukan seorang istri. Istri nggak bisa ngerayu. Paling hebat ngerayu itu kelas ibu. Sebab ibu bisa merayu dengan bermacam-macam cara. Kalau orang kan hanya ngobrol saja, marketing, Anda bisa merayu dalam bermacam-macam cara. Bebas Anda merayu. Itu masih gak bisa naklukkan suami. Cemen. Bikin senang, bikin susah, sampai suami jadi dermawan, suami yang pelit kikir jadi dermawan, suami yang keras hati jadi lembut, karena Anda melembutkan hatinya. Selesainya sama bapak-bapak juga begitu. Kadang kalau punya istri, masya Allah, suaminya mah senang tamu, istrinya paling benci tamu, kan repot, tamunya dibawa ke warung terus nanti. Jangan. Itu juga tugas bapak-bapak, lembutkan istrimu. Kalau istri itu paling senang disanjung, beres, rayu, beres. Kalau suami gak bisa ngerayu istri, kasihan tuh ya. Ustaz ini paling ngerti nanti masalah ilmu-ilmu begini, Ustaz Reza. Ya. Kalau suami gak bisa ngerayu istri, ya bukan laki-laki. Laki-laki merayu istri sampai senang. Paling ibu, suami yang soleh, paling benar. Ibu ini, ibu sudah cantik. Anggap saja, di sini alhamdulillah ibu, masya Allah. Masya Allah semuanya. Anggap saja, kalau hitam gak usah bilang hitam. Umi sekarang semakin manis. Itu sudah senang. Iya kan? Masya Allah, manis ya. Jadi jangan disebut hitamnya. Dan tidak semua yang hitam jelek loh ya. Ya, tidak semua yang hitam jelek. Masalah selera, kesenangan. Cuman pandai-pandailah mencari apa sih yang diserangnya istri, anda hadirkan. Sehingga hidup itu indah, jangan eker-ekeran, membantu mertuanya. Oh kamu bantu mertua, enggak ngomong-ngomong saya. Terkutuk kamu istri. Ini suami model apa? Kasihan dong kalau anda punya istri yang terkutuk. Kalau terkutuk enggak bisa masuk surga ya. Baik, ini saja.